إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد kita masuk hadith ke-10 ya, hadith Abi Hurairah man arada an yakra'a fal yakra', siapa yang sudah hafal setoran hafalannya silakan berdiri. Baik, silakan. Tidak ada satupun ya, enggak ada, berarti pekan depan ya. Jadi kita lanjut. Syarah atau keterangan hadis ini kita sudah membaca sampai perkataan Al-Imam As-Sa'di rahimahullah. Wa kullu man taqaddama ghairahu bi'amalin khairiyyin aw mashru'in amin naf'i fa huwa dakhilun fi hadzal nass. Siapa yang mendorong selainnya untuk beramal kebaikan ya, atau amalan yang disyariatkan yang manfaatnya dirasakan oleh banyak manusia, maka dia orang tadi yang mendorong mengajak orang lain tadi untuk beramal-amal kebaikan masuk dalam cakupan nas hadis ini. Ini dari sabda Nabi, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man ittaba'ahu. Kata beliau selanjutnya, wa aqsudzalika kullihi adda'i ila dhalalah. Kebalikan dari semua itu adalah seseorang yang mengajak kepada kesesatan. Kesesatan ini jadi seluruh perkara yang menyisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan tentu ragamnya sangat banyak. Oleh karena itu, jika kita lihat, kita perhatikan nas-nas Alkitab atau Sunnah ketika menyebut kesesatan dengan lafaz jamak. Ya, tetapi ketika menyebut tentang petunjuk atau hidayah dengan lafaz ifrad. Ya. Contoh pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat. Ya, jadi seseorang ya yang dia tenggelam di dalam kesesatan yang digambarkan dengan zulumat, dikarenakan orang yang tersesat ya, sebagaimana orang yang dalam keadaan di tengah kegelapan tidak tahu arah mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditempuh. Ini di ayat ini Allah menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah wali bagi orang-orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari berbagai kegelapan, kesesatan kepada satu cahaya, yakni jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya, orang-orang kafir, wali-wali mereka adalah syaitan yang mengeluarkan mereka ya dari cahaya Allah menuju berbagai kegelapan. Kata beliau selanjutnya, fadda'una ilal huda hum a'immatul muttaqin. Sehingga orang-orang yang menyeru kepada petunjuk, mereka adalah pimpinan-pimpinan dari orang-orang yang bertakwa. Wa khiyarul mu'minin, dan mereka merupakan terbaiknya dari orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, di antara doa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan dalam Al-Qur'anul Karim, yang semestinya kita banyak berdoa doa ini, ya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa, tetapi lebih daripada itu menjadi a'immah bagi mereka. Ini tentu sekali lagi harapan kita semua. Ya. Dan di sini disebutkan bahwa mereka itulah da'una ilal huda. Ya, orang-orang yang menyuruh mengajak kepada petunjuk. Nah, kapan mereka meraih kedudukan yang tinggi, menjadi dai kepada petunjuk, menjadi a'immah bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi kaum mukminin pilihan, ya, yang terbaik, ya, ketika mereka memenuhi dua perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya, dalam surat As-Sajdah. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Waja'alna minhum a'immah. Dan kami jadikan dari mereka orang-orang yang beriman itu a'immah, ya, para pemimpin, pemimpin dalam urusan agama ini, bukan dalam urusan dunia. Ya, bukan sebagai pimpinan negara, tidak juga sebagai gubernur, tidak kedudukan-kedudukan di bawahnya, tapi a'immah fiddin yang disifati yahduna bi amrina. Ya, mereka memberikan bimbingan petunjuk dengan agama kami, ya, dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kapan mereka sampai pada tingkatan a'immah yang memberikan petunjuk dengan agama Allah? Yani lamma sabaru, ya, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami benar-benar yakin, ya. Bagaimana kita ketahui yakin ini merupakan, yani, puncak dari ilmu yang tidak ada padanya, ya, keraguan sedikit pun. Ini semua menunjukkan bahwa dengan dua ini, yakni as-sabr wal yakin, ya, seseorang akan meraih kedudukan sebagai a'immah fiddin. Oleh karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dengan ayat itu, ya, dalam surat As-Sajdah ini mengatakan bis-sabri wal yakin tunalu al-imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan akan diraih, akan dicapai al-imamatu fiddin, kepemimpinan di dalam agama ini. Sehingga jika cacat salah satunya, apalagi dua-duanya, maka tidak mungkin akan seseorang meraih ini tanpa ada kesabaran, ya, terburu-buru, ya, maka seseorang akan meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, ya, tanpa ada keyakinan di dalam menempuhnya, seseorang pun akan, ya, meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika kita perhatikan khususnya di masa-masa belakangan ini, ya, kebanyakan dari mereka yang menjadi pentolan fitnah di tengah dakwah ini, ya, karena cacatnya dari terpenuhi dua perkara ini, ya, sebagian mereka, ya, ingin untuk diposisikan, ya, sebagai rujukan di dalam agama ini dalam keadaan tidak pantas untuk menjadi rujukan, ya, akibatnya, ya, karena Tidak pula mungkin mereka meraih simpati dari kaum muslimin atau para mad'u. Maka akhirnya munculkan berbagai upaya untuk menjatuhkan orang-orang yang dijadikan sebagai rujukan bagi umat. Sampai sebagian termasuk di antara yang terjadi ketika Syekh Rabi' hafizahullah, yang beliau ini adalah seorang imam di masa para a'immah, di masa ini masih hidup, Al-Imam Ibn Baz, Al-Imam Al-Albani, Ibn Uthaymin, Syekh Mukbil, masa para ulama ini masih hidup, beliau sudah salah satu dari mereka. Nah, ada sebagian dari orang-orang yang jauh secara keilmuan dan secara usia di bawahnya ingin diposisikan sebagai calon pengganti, istilahnya, calon pengganti Syekh Rabi', sehingga memunculkan berbagai tingkah pola yang akhirnya karena masalah dakwah ini urusan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan menjaganya, justru akhirnya menyebabkan kejatuhan orang-orang yang semisal itu. Adapun mereka para a'immah umat ini dengan sepak terjang musuh-musuh yang seperti itu, justru semakin tegar dan kokoh kedudukan mereka. Kemudian berikutnya wadda'una ila dhalalah humul a'immatul ladzina yad'una ila an-nar. Adapun orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, maka mereka itulah para pemimpin yang mengajak kepada neraka. Para pemimpin, mereka juga imam, tetapi imam dalam apa? Kesesatan. Baik. Contoh misalnya imam dalam kesesatan siapa? Fir'aun. Contohnya lagi imam dalam kesesatan, imamnya orang Syiah itu Imam Khomeini, kan seperti itu. Jadi kalau mereka bilang itu Khomeini itu imam loh, kita katakan benar, atau imam dalam kesesatan. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri menjuluki mereka, orang-orang yang menyeru kepada kesesatan ini, sebagai a'immah. Sebagai dalam surat Al-Qasas ayat ke-41. Allah Subhanahu wa taala menyatakan waja'alnahum a'immatan yahduna ilan nar. Waja'alnahum, dan Allah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka para pembesar dari orang-orang mujrim, orang-orang jahat itu, sebagai a'immah, sebagai pimpinan-pimpinan yang yad'una ilan nar, yang mengajak, menyeru kepada neraka. Ini dalam surat Al-Qasas ayat ke-41. Kemudian sebelum kita membaca ta'liq, kita lanjutkan. Wa kullu man 'awana ghayrahu 'alal birri wat taqwa fa huwa min ad-da'ina ila al-huda. Dan setiap siapa saja yang awana ghairahu, membantu yang lainnya, alal birri wa taqwa, di atas amalan kebaikan dan ketakwaan. Dan ini perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, fahuwa minad da'ina ilal huda. Maka dia, orang yang membantu orang lain untuk berbuat kebaikan dan ketakwaan, termasuk dari orang-orang yang berdakwah kepada petunjuk. Dari sini menunjukkan kepada kita bahwa dakwah ini sesuatu yang luas. Setiap orang hendaklah berupaya untuk mengambil posisi yang dia mampu dalam dakwah ini. Yang memiliki kemampuan untuk mengajar, maka berdakwahlah kepada agama ini dengan ilmunya. Demikian pula yang memiliki kemampuan di bidang yang lainnya, hendaklah dia mengajak manusia kepada agama ini dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena di sini, siapa yang membantu orang lain dalam kebaikan dan ketakwaan, dia termasuk di dalam ya, orang-orang yang mengajak kepada petunjuk. Kemudian wa kullu man a'ana ghairuhu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Dan setiap yang a'ana ghairuhu, membantu orang lain untuk berbuat dosa dan permusuhan. Ya, berbuat dosa dan permusuhan. Fahuwa minad da'ina ila ad-dhalalah. Ya, maka dia termasuk ya dari orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Ya, jadi dari sini tahdzir, peringatan, hanya sekedar membantu. Ya, orang-orang yang berbuat perbuatan dosa dan permusuhan, apalagi tayyib, ya, dosa dan permusuhannya terhadap agama ini, maka tindakan orang yang membantu ini masuk dalam cakupan dari orang-orang yang menyeru kepada kesesatan. Dan tentu yang demikian sekali lagi perkara yang diharamkan, karena Allah Subhanahu wa taala melarangnya, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian kita lihat pada ta'liq, mungkin pada kitab yang cetakannya lain tidak disebutkannya, terkait dengan dai kepada kesesatan. Telah datang di dalam as-sunnah, kalau tadi pada surat al-Qasas, sekarang dari as-sunnah yang disebutkan pada hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, qala, kata Hudzaifah, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair, wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Beliau Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an bercerita bahwa dahulu manusia ini, para sahabat, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah, anil khair. Jadi antara semangat para sahabat, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jalan-jalan kebaikan. Dan mereka bertanya untuk diamalkan. Ya. Ini yang menjadikan mulianya, karena sahabat, mereka bertanya tentang kebaikan untuk mereka mengamalkannya. Di antara gambaran tentang bagaimana semangatnya mereka dan yang mereka kejar adalah ya kebaikan akhirat, pertanyaan dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya. Beliau berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin yadkhiluni al-jannata wa yubaiduni 'anil nar. Wa ya Rasulullah, tunjukkan kepada sesuatu amalan yang amalan ini bisa memasukkanku, menjadi sebab aku masuk ke dalam jannah dan menjauhkanku dari neraka. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laqad sa'alta an 'azim. Sungguh engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang besar. Wa innahu la yasirun liman yassarahullahu alaihi. Sungguh ini menjadi, meskipun ini suatu yang besar, tetapi akan menjadi mudah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ini sebagai contoh, ya, di antara para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Dan sekali lagi, kebaikan yang beliau, yang mereka tanyakan, kebaikan akhirat. Ya, karena mereka adalah abnaul akhirah, ya, anak-anak negeri akhirat. Beda dengan apa yang kita dapati, ya, manusia di masa kita. Bertanya tentang amalan akhirat, tetapi untuk tujuan apa? Duniawiyah. Ya. Ada sebagian yang bertanya kepada, ya, panutan-panutan mereka, kiai-kiai mereka, Pak Kiai tolong tunjukkan saya amalan biar rezeki saya lancar, amalan biar jodoh anak saya lancar, ya, anu, ya, puasa Senin Kamis, ya, seperti itu. Ya, puasa itu adalah amalan akhirat untuk meraih kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, digunakan untuk sesuatu tujuan-tujuan duniawiyah. Yang sesungguhnya masalah rizki itu sesuatu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Ya. Oleh karena itu, justru apa yang didapati di kehidupan di masa kita, bagaimana orang resah terhadap urusan rizki, ya, padahal itu sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rizki diri kita, rizki anak-anak kita, semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tidak ada jaminan bagaimana dengan keadaan agama kita, bagaimana, ya, akhir dari kehidupan kita, seharusnya menjadi sesuatu yang resah bagi diri kita. Untuk dengan itu kita banyak memohon istiqomah, ya, banyak memohon husnul khatimah. Kemudian kata Hudzaifah, wa kuntu as'aluhu anisyarr. Adapun aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Ya, beliau memberikan alasan kenapa kok ketika sahabat-sahabat yang lain banyak bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan. Ya. Sementara beliau justru bertanyanya tentang perkara kejelekan. Beliau menyatakan, "Makhafata an yudrikani." Karena aku khawatir jangan-jangan kejelekan itu mengenaiku. Ini sebagai gambaran, yakni kedalaman pemahaman Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau memahami bahwa perkara agama ini, ya, di sana ada perintah dan di sana ada larangan. Ya, oleh karena itu, maka ilmu tentang perintah dan larangan itu harus, ya, dimiliki oleh seorang untuk bisa dia benar-benar berjalan di atas agama ini. Ya, ketika sebagian sahabat banyak bertanya tentang amal-amal kebaikan ini terkait dengan perintah-perintah, maka di situ harus ada yang bertanya kepada Nabi SAW tentang amal-amal kejelekan untuk dijauhi. Dan ini termasuk diantara ilmu yang agung, ya, ilmu yang agung. Dan di sini pelajaran penting bagi kita sebagai pelajaran manhaj, untuk seseorang bertanya tentang perkara apapun hendaknya kepada ahlinya. Ya. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang beliau ajukan tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian terkait dengan kebaikan dan keburukan ini pun sekali lagi sesuatu yang telah datang, ya, beritanya dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan ini merupakan, yakni jalan Nabi terdahulu menjelaskan kepada umatnya tentang kebaikan dan keburukan. Dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn As yang diriwayatkan Imam Ahmad dan musnadnya, Nabi sallallahu alaihi wa sallam menyatakan, "Ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu. Ma ba'athallahu min nabiyyin illa kana haqqan 'alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum." wa yungdirahum min syarri ma ya'lamuhu lahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi pun kecuali menjadi kewajiban baginya untuk menunjuki umatnya suatu kebaikan yang dia ketahui, ya, untuk menjelaskannya kepada mereka, kepada umatnya. Dan demikian pula menjadi kewajiban baginya, bagi nabi tadi, untuk memperingatkan umatnya dari kejelekan yang dia ketahui. Ya. Ini sebuah kewajiban bagi para nabi, para rasul. Oleh karena itu, ketika Hudzaifah radhiyallahu an bertanya kepada nabi tentang kejelekan ini, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini ilmu. Fakultu, kata Hudzaifah, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyyatin wa syarr. Wahai Rasulullah, kita dahulu, ya, sebelum datang Islam, benar-benar, ya, dalam keadaan tenggelam dalam jahiliyah dan kejelekan. Dan ini sebagai tahzir, ya, peringatan dari perkara-perkara jelek. Karena seorang kalau dikatakan ini perkara jahiliyah, itu kan, ya, tergugah untuk menjauhinya. Oleh karena itu, ketika Nabi mendapati salah seorang sahabat memanggil saudaranya dengan sebutan yang tidak pantas, ya, dengan mengatakan ibnu sauda, wahai, ya, anak dari perempuan yang hitam, ya, Nabi menegur dengan teguran yang ini betul-betul menggugah, mengingatkan akan jeleknya perkara tadi. Innaka mar'un fikal jahiliyah, engkau seorang yang pada dirimu itu masih ada sifat jahiliyah. Ya. Dan sahabat orang yang sangat mudah untuk rujuk. Ya, sehingga dengan teguran tersebut dia betul-betul tersadar, ya. Dan sampai sebagian di antara sahabat yang menyatakan setelah kejadian tersebut, sahabat tadi, hampir kami tidak bisa membedakan antara sahabat tadi dengan budaknya. Ya, makan bersama, pakaiannya juga sama seperti pakaian budaknya. Kemudian faja'ana Allahu bihadzal khair. Kemudian Allah mendatangkan kepada kita dengan kebaikan ini. Jadi Islam ini untuk, ya, kita mensyukurinya. Fahal ba'dal khairi fahal ba'da hadzal khairi syarrun. Kata Hudzaifah, apakah telah kebaikan ini, yakni Islam yang datang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setelah itu ada syarr, ada kejelekan? Qala na'am. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Taib. Jadi setelah kebaikan Islam ini dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika ditanya apakah setelahnya ada kejelekan, membenarkan ini akan muncul kejelekan, termasuk Allah alam di antara hal yang disyaratkan dalam hadis ini terjadinya kemurtadan, ya, pada sebagian suku-suku Arab, karena mereka menganggap bahwa kewajiban untuk berislam hanya ketika Nabi masih hidup. Fakultu, aku bertanya lagi, hal ba'da dzalika syarri min khairin? Apakah setelah, yakni kejelekan tersebut, akan ada kebaikan lagi? Qala, dijawab, na'am wa fihi dakhonun. Iya, setelah masa-masa kejelekan tersebut akan datang lagi kebaikan. Akan tapi kebaikan yang berikutnya itu ada dakhon, yakni sesuatu yang menjadikan tidak jernih, ya, tidak sebagaimana kebaikan yang awal, yakni yang ada di masa para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya, saya yang menunjukkan bahwa benar-benar, ya, Nabi ketika meninggalkan para sahabat tentang keadaan mereka di atas cahaya yang putih bersih, ya. Tidak ada, ya, padanya kesamaran, ya. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, tidak ada di masa sahabat. Kalau dikatakan masa sahabat ini masa yang di situ mayoritasnya para sahabat, para tabiin masih sedikit. Tidak ada di masa sahabat itu satu bid'ah pun. Ya, ini yang ditegaskan oleh para ulama. Ya, sehingga justru sangat aneh ketika ada seorang yang dianggap sebagai syaikh, ya, yakni Yahya Al-Hajuri, yang menyatakan bahwa di antara para sahabat ada yang berpemahaman murjiah. Ya, baik. Qultu, kata Hudzaifah, kenapa lebih dari anu ya, diselesaikan tang ini. Wa ma dakhanu, apa yang menyebabkan ketidakjernihan pada kebaikan yang kedua? Qala, kata Nabi, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi. Munculnya suatu kaum yang mereka menempuh jalan bukan jalanku, bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai pedoman, dan mereka mengajak, ya, kepada sesuatu yang bukan petunjukku. Ta'rifu minhum wa tunkir, ya. Engkau wahai Hudzaifah mendapati ada sisi kebaikan dari mereka dan juga ada perkara yang kau ingkari. Jadi tercampur pada diri mereka adanya kebaikan dan kejelekan. Ini yang berbeda dengan sekali lagi, ya, kebaikan di masa para sahabat. Fakultu, aku bertanya lagi, ya, fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Apakah setelah kebaikan ini, kebaikan yang kedua, yang di situ ada sisi apa? Kekaburan. Ya, adanya orang-orang yang menempuh jalan ini bukan jalan Rasul, tapi memberikan petunjuk ini bukan petunjuk Rasul. Apakah setelah kebaikan yang di tengah mereka ada orang-orang seperti itu, akan ada muncul kejelekan? Qala, dijawab oleh Nabi, na'am. Ini kejelekan yang berikutnya, kejelekan yang kedua. Apa, ya, bentuk kejelekan yang berikutnya? Du'atun ala abwabi jahannam. Jadi orang-orang yang menjadi penyeru kepada pintu-pintu jahannam, ya, mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka. Man ajabahum ilaiha, siapa yang menyambut seruan mereka itu untuk memasuki pintu jahannam? Qadhafuhu fiha, misalnya mereka akan menjerumuskan, ya, bukan hanya berdiri teman pintu, tetapi menjerumuskan siapa yang menyambutnya itu ke dalam jahannam. Jadi berikutnya berupa kejelekan yang akan muncul di tengah umat ini adalah munculnya dai-dai yang mengajak manusia ke dalam neraka. Fakultu, ya Rasulullah, kata Hudzaifah, wahai Rasulullah, sifhum lana, berikan gambaran kepada kami tentang mereka itu. Ya, ini pun sekali lagi untuk waspada. Nah, kita kalau tidak mengerti gambaran orang-orang yang mengajak kepada neraka itu, ya, tentu kita akan terkecoh oleh mereka. Qala, na'am, kata Nabi, iya. Qaumun min jildatina wa yatakallamu nabi al-sinatina. Sekelompok manusia yang mereka dari penampilan itu seperti kita. Jadi berpenampilan kaum muslimin. Ya. Wa yatakallamu nabi al-sinatina. Mereka pun berbicara dengan bahasa-bahasa kita, bahasa syar'i. Ya. Dan kondisi yang demikian, sekali lagi, ini betul-betul kondisi yang mengerikan ketika ternyata mereka penampilannya seperti kita. Ucapan-ucapan mereka juga dengan sesuatu yang biasa kita guna. Kalau musuh atau orang-orang yang menyuruh ini tegas-tegasan, ya, dengan apa yang disuruhkannya, sesuatu yang terlihat kesatannya. Kan contoh, ya, pakaiannya sudah kalungan salib, ya, bawaannya Injil, Ya, ayo kaum muslimin, kita pelajari Injil. Ini kelihatan ya seperti itu. Ya, tapi kalau penampilannya penampilan muslim, ya pakai sarung, peci atau pakai jubah, ya. Hal yang semisal ini tentu sekali banyak yang terkecoh. Ya, dan ini gambaran tentang jahatnya ya orang-orang yang menyeru kepada kebid'ahan. Qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, fama tara in adrakani dzalik, apa pandangan engkau kalau aku mendapati yang demikian? Kondisi ketika banyak munculnya orang-orang yang menyeru kepada jahannam, kepada kesesatan. Qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, hendaklah engkau berpegang kepada jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Ya. Untuk senantiasa berkumpul dengan kaum muslimin di bawah kepemimpinan, yakni pimpinan mereka. Jangan menyimpang dari mereka. Fakultu, aku bertanya lagi, fa in lam takun lahum jama'atun wala imamun, kalau kondisinya kondisi yang lebih buruk lagi, ya, kaum muslimin dalam keadaan terpecah-pecah, tidak ada yang memimpin mereka, apa yang harus dilakukan? Qala fa'tazil tilkal firqa kullaha, hendaklah engkau tinggalkan seluruh kelompok-kelompok tersebut, yakni kelompok-kelompok yang menyeru kepada kesatan. Walau anta addu ala asli syajaratin hatta yudrikakal maut wa anta ala dzalik, walaupun dengan sebab engkau meninggalkan manusia-manusia yang menyeru kepada kelompok-kelompok mereka tadi, engkau harus menggigit akar atau batang sebuah pohon, hendaklah engkau lakukan ini supaya jangan sampai engkau terseret ke dalam kesesatan mereka. Hatta yudrikakal maut, hingga kematian menjemputmu, wa anta ala dzalik, dalam keadaan kau seperti ini. Aslus syajarah, ya, disebutkan oleh para pencerah hadis ini, yakni apa yang kita ketahui dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, jadi seandainya kita mendapati hidup di tengah manusia yang dalam keadaan mereka menyimpang kepada berbagai penyimpangan, ya, kita ketahui dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pegangi sunnah tersebut. Ya. Tayib, ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah dan sekaligus bimbingan kepada kita semua untuk betul-betul mengetahui ya sunnah atau ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang dengannya, dan ya, terus kita berusaha untuk berpegang dengannya hingga datang kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz yang disebutkan adalah lafaz Imam Muslim. Wallahu ta'ala alam. Hanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.